janji susah senang kita harungi, tetapi hari ini semua itu kita ingkari. Mungkin baik begini, tiada guna kita hidup bersama. Sesungguhnya